Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam lanjutan kegiatan daurah yang kali ini insyaallah taala memasuki sesi ke-4 ke-5 sesi terakhir melanjutkan tema tentang kokoh di atas sunnah dalam menghadapi terpaan badai fitnah. Kitab atau risalah yang kita jadikan acuan dalam tema ini, kitab yang sama, yaitu kitab atau risalah Al-Haddul Fasil Baina Mu'amalati Ahlil Haq wa Ahlil Batil, sebuah risalah yang berisi tanya-jawab seputar masalah-masalah yang penting oleh Fadilatul Syaikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, yang kali ini memasuki pertanyaan ke-5. Qala ahsanullah ilaikum wa baraka fikum. Hada sa'ilun yas'al wa yaqulu. Hunaka qassasuna على الساحة الدعوية من أمثال سعيد بن مصر والدويش والعريف والجبيلان وغيرهم، كيف يتعامل مع أشرطتهم التي هي مجرد قصص وتسويق وفكاهات؟ Hal yunsah bisima'iha barakallahu fikum. Seseorang bertanya kepada beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri. Dalam pertanyaannya dia mengatakan, saat ini di medan dakwah banyak orang-orang yang menjadi pelaku dakwah yang hanya sebatas bercerita ketika menyampaikan dakwahnya. Sebut saja seperti Sa'id bin Mitfar, kemudian Ad-Duwaish, lalu Al-Arifi, kemudian Al-Jubailan, dan selainnya. Apa yang harus diperbuat berkenaan dengan kaset-kaset mereka yang sudah tersebar luas, yang isinya hanya cerita, dan ungkapan-ungkapan yang mungkin saja membuat gelisah para pendengarnya, serta humor-humor. Apakah dibolehkan untuk mendengarkan kaset ceramahnya? Barakallahu fikum. Fadilatul Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, dalam jawabannya beliau mengatakan, aqulu, saya katakan, hadiyur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hadiyu khulafaihi wa sairu ashabihi wa a'immatul ilmi wad-din wal iman min ba'dihi min ahli al-qurunil mufaddalah wa man huwa ala nahjin hadiyuhum huwa taqriru qawaidid-din wa usulihi al-kulliyah. Perlu diketahui bahwa petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para khulafanya serta seluruh para sahabat dan para imam-imam dalam agama yang datang setelah mereka serta orang-orang yang berada di atas manhaj mereka adalah mengajarkan kaidah-kaidah penting dalam agama dan prinsip-prinsipnya secara menyeluruh. Ya'muruna bit-tauhidi wa yuqarrirunahu lin-nasi baban-baban. Mereka memerintahkan kepada semua orang agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengajarkan kepada semua orang perihal tauhid bab demi bab. Wa yanhauna 'anil syirki wa yuhadziruna minhu. Mereka juga melarang manusia dari segala macam bentuk kesyirikan dan memperingatkan mereka darinya. Wa yufassilunahu wa yufassiluna fihi tafsilan hatta takuna al-ummah 'ala hadarin minhu. Dan mereka menyampaikannya secara terperinci sehingga umat itu benar-benar waspada dari segala hal yang masuk dalam kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti ini petunjuk Rasul, para sahabat-sahabatnya dan para a'immah dalam berdakwah, dalam menyampaikan persoalan agama kepada manusia. Diawali dengan mengajarkan urusan apa? Tauhid. Ya. Memperingatkan manusia dari segala macam bentuk kesyirikan. Dan menyampaikannya secara rinci. Sehingga umat itu benar-benar paham. Dan semakin waspada dari bahaya kesyirikan. Kama annahum aydan la yad'un al-amra bi jami'i faraididdin al-amaliyah. Sebagaimana mereka juga tidak meninggalkan perkara-perkara yang menyangkut kewajiban yang bersifat amaliyah. Yubayyinuna lin-nasi al-halal wal-haram. Mereka menjelaskan kepada manusia perihal perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang haram. Wa kadzalika hum yanhauna 'an jami'il ma'asi wal bida'i wal muhdatsat fid din. Mereka juga senantiasa melarang dan mencegah manusia dari segala macam bentuk kemaksiatan, kebid'ahan dan perkara-perkara baru dalam agama. Selain mengajari manusia soal tauhid, mereka juga menjelaskan kepada manusia tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum halal, haram, dijelaskan secara detail. Dan perkara-perkara yang menyangkut amaliyah, ibadah seperti salat dan semisalnya. Ini petunjuk Rasul dan para a'immah dalam dakwah mereka. Nah, qala wa qad yakunu fi maqalatihim wa khutubihim syai'un minal wa'd. Litarghibi wat tarhib. Ditambah lagi kadang-kadang dalam khutbah-khutbah yang mereka sampaikan, dalam perkataan-perkataan yang mereka sampaikan, juga menyinggung sesuatu yang sifatnya targhib dan tarhib, memberi motivasi ya, untuk semangat beramal ya, dan menekankan agar takut dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini petunjuk para salaf, petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya. Dan perkara ini adalah perkara yang penting untuk kita ketahui, agar kita tidak salah memilih orang-orang yang akan menjadi dai, penceramah, penyampai nasihat. Karena faktanya tidak setiap orang yang menyampaikan nasihat menjadi penceramah, menjadi dai, isi yang disampaikannya sesuai dengan petunjuk Rasul dan para sahabatnya serta para a'immah rahimahumullah. Buktinya dalam pertanyaan tadi, ada orang-orang yang ketika menyampaikan ceramah, berkhutbah, berdakwah, isinya hanya cerita. Perkara-perkara yang mungkin pada saat itu bisa membuat gelisah hingga akhirnya sedih, atau hal-hal yang sifatnya humor. Apa yang ditanyakan oleh si penanya di sini tidak jauh beda dengan fakta yang kita dapatkan di tengah-tengah kita. Tidak sedikit orang-orang yang muncul menjadi penceramah, menjadi dai, kondang, terkenal, sohor. Ketika kita dengarkan, isi ceramahnya kosong dari ilmu. Ketika kita dengarkan, tidak ada penjelasan tentang tauhid secara detail, tentang bahayanya kesyirikan. Yang ada hanya sekedar apa? Humor, ya. Atau kalaupun ada targhib dan tarhib, hanya kosong saja. Kosong dari nilai-nilai ilmu din. Waliyahubillah. Nah, maka ini pertama yang ditekankan oleh Syekh Ubaid dalam jawabannya. Ya. Baik, kemudian beliau mengatakan, "Wa min huna naqulu." Dari sini kami katakan, "Innal wa'ad qismani." Sesungguhnya para penceramah, para pemberi nasihat itu ada dua golongan. Ya. Qismun, golongan yang pertama, ala ma sabaqa min taqriri usuliddin wa qawaidihi al-kulliyah bidalil. Golongan yang pertama adalah seperti yang telah kita sebutkan barusan, yaitu orang-orang yang ketika menyampaikan ceramah, ketika menyampaikan nasihat, maka yang disampaikannya adalah perkara-perkara penting menyangkut prinsip-prinsip agama. Ya. Kaidah-kaidah agama secara menyeluruh dengan detail, dengan dalil-dalilnya. Di antaranya adalah masalah apa? Tauhid. Ya. Wa yakunu fi mawa'idihim wa khutubihim syai'un minal wa'd litarghib wa tarhib wa tadhkir bil maut al-isti'dad lil jannah wal hadar minan nar. Walakin hadha ila janib ta'qid al qawaid wa ta'sil al usul qalil. Di samping menyampaikan perkara-perkara prinsip dalam agama, kaidah-kaidah din yang menyeluruh, juga dalam nasihat-nasihat yang disampaikannya, dalam khutbah-khutbah yang disampaikannya, itu mengandung targhib dan tarhib, mengingatkan kematian, kemudian juga dorongan untuk berbekal agar bisa meraih surga dan terhindar dari ancaman api neraka. Namun porsinya lebih sedikit dibandingkan dengan mengajarkan hal-hal yang prinsip. Jadi tetap yang paling utama adalah mengajarkan apa? Tauhid. Ini golongan pertama. Mengajarkan tauhid, kemudian disertai dengan targhib dan tarhib. Tetapi porsi dalam mengajarkan tauhid ini jauh lebih besar. Nah. Kemudian al-qismustani, golongan yang kedua dari para penceramah, penyampai nasihat, adalah man la ya'tanuna bi taqriri qawaididdin wa usulihi. Orang-orang yang tidak pernah punya perhatian dalam menyampaikan dan mengajarkan kaidah-kaidah agama serta prinsip-prinsipnya. La yahtamuna bi tauhidin wala syirkin, dalam artian mereka tidak menitikberatkan pembahasannya soal tauhid dan tidak pula soal peringatan dari segala macam bentuk kesyirikan. وديدنهم كله أو جله هو كما ذكرت في سؤالك. Propagandanya, seruannya yang paling seringnya adalah seperti yang kau sebutkan dalam pertanyaanmu tadi, yaitu apa? Menyampaikan kisah, kemudian hal-hal yang sifatnya humor, ya, sekedar membuat hati gelisah, sedih, atau tarhib dan targhib tetapi kosong dari nilai-nilai ilmu. Fahaula qassasun, maka memang benar mereka itu hanyalah para tukang cerita, bukan pemberi ceramah, bukan penyampai nasihat, tapi hanya sekedar apa? Qassasun. Maka kata Syekh, wa fi asyriṭatihim mudhi'atun lil waqt. Mendengar kaset-kaset ceramah yang disampaikan oleh mereka, tukang-tukang cerita ini, mudhi'atun lil waqt, hanya menyia-nyiakan waktu saja. Wa mashghalatun 'an talabil 'ilmi syar'i, dan hanya menyibukkan diri saja dari menuntut ilmu syar'i. Ya. Alladzi akhbara nabiyuna sallallahu alaihi wasallam annahu sabilul khairiyah at-tamah. Padahal menuntut ilmu syar'i itu sebagaimana yang dikabarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan jalan menggapai kebaikan. Bahaya kalau umat sudah tidak perhatian lagi terhadap ilmu syar'i. Ya. Kalau umat sudah tidak perhatian lagi terhadap ilmu syar'i, maka umat ini akan menjadi umat yang jahil tentang agamanya sendiri. Kalau umat Islam jahil tentang agamanya sendiri, maka ini sudah tanda-tanda umat Islam lemah. Kalau umat Islam dalam kondisi lemah, maka akan begitu mudah disusupi syubhat-syubhat dari orang-orang kafir. Ya. Tidak akan ada izzah lagi. Maka apa yang disampaikan oleh penceramah, pemberi nasihat yang isinya hanya sekedar kisah, perkara-perkara yang mengandung humor, itu sesungguhnya pembodohan terhadap umat. Umat tidak menjadi cerdas, umat tidak menjadi apa? Pintar. Umat malah jadi umat yang bodoh. Oleh karena itu, keberadaan mereka itu betul-betul harus diwaspadai. Syekh mengatakan mendengar kaset-kaset ceramah mereka hanya menyia-nyiakan waktu saja. Banyak waktu yang terbuang percuma, gak bermanfaat. Bahkan mendengar kaset-kaset ceramah mereka itu bisa jadi memalingkan kita dari menuntut ilmu syar'i. Ya. Karena yang terpenting adalah hati, bagaimana menjaga hati, mengurus hati. Gak ada sedikit pun nilai-nilai ilmiah. Inilah bahayanya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa menuntut ilmu syar'i adalah jalan untuk bisa kita menggapai apa? Kebaikan. Allati tatadamman sa'adatad dunya wal akhirah. Dalam menuntut ilmu itu terkandung kebahagiaan yang bisa diraih, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberi pemahaman dalam soal agama, akan difaqihkan dalam urusan din. Sehingga dia menjadi orang yang mau belajar. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, orang-orang yang tidak mau belajar ilmu din, tidak mau menuntut ilmu syar'i, adalah orang-orang yang tidak dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Kemudian kata Syekh, fahaula yajibu 'alal muslimin an yahdharu asqatahu. Maka mereka, para penceramah yang seperti itu keadaannya, para pemberi nasihat yang seperti itu keadaannya, yang isi nasihatnya hanya kisah-kisah, hal-hal yang membuat tertawa, hendaknya kaum muslimin waspada dari kaset-kasetnya. Wa kutubahum, waspada dari buku-bukunya. Nah. Kaum muslimin hendaknya memberi peringatan kepada mereka. Li'anna tatalmada 'alaihim la turitsu illa al-jahl. Karena belajar kepada mereka tidak akan memberi kemanfaatan apapun kecuali kebodohan. Ya. Kecuali kebodohan. Umat tidak akan menjadi cerdas sekali lagi. Ya. Tarqiqu qulub biduni ilm. Belajar kepada mereka, mendengarkan kaset-kaset mereka, hanyalah tarqiq qulub biduni ilm. Sekedar membuat hati lunak, tetapi tanpa landasan ilmu syar'i. Ya. Wajar kalau banyak orang ketika mendengar ceramah-ceramah yang disampaikan oleh mereka, pada saat itu bisa meneteskan air mata. Karena kalimat-kalimat yang disampaikannya itu bisa membuat hati gelisah. Bisa membuat hati sedih. Sehingga menangis. Tapi apa yang terjadi setelah bubar dari majlisnya? Kembali kepada kemaksiatannya, kembali kepada kebid'ahannya, kembali kepada kesyirikannya. Enggak ada asar sama sekali. Tidak ada asar sama sekali. Padahal di majlis itu luar biasa. Tangisannya keras-keras. Bubar dari majlis, selesai. Ini menunjukkan bahwa apa yang mereka sampaikan hanya sekedar melunakkan hati, tapi tanpa ada landasan apa? Ilmu. Berarti kosong, hampa. Hanya terbawa emosional saja. Banyak orang yang terbawa emosional. Mengikuti gaya bicara si penceramah yang bagus. Bikin sedih, bikin gelisah, bikin takut. Tapi hanya seketika itu saja. Jadi nangisnya itu hanya di situ. Selesai keluar dari majelis tersebut, kembali seperti biasanya. Yang bermuamalah dengan riba, kembali melanjutkan muamalahnya. Karena tidak mengerti tentang hukum riba. Ya. Semua kembali kepada kebiasaannya masing-masing. Sekali lagi ini pertanda bahwa yang disampaikannya bukan ilmu. Siapapun tidak akan pernah mendapatkan manfaat ilmu dari majlisnya. Karena majlis itu tidak melahirkan apapun kecuali al-jahl, kebodohan. Kalau ilmu tidak seperti itu. Ilmu syar'i itu adalah sesuatu yang mampu merubah keadaan seseorang, kepribadian seseorang. Dari yang tadinya memiliki kepribadian yang negatif menjadi positif. Dari yang tadinya suka melakukan kesalahan, perbuatan-perbuatan yang haram, menjadi orang yang baik. Meninggalkan perkara yang haram. Melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ilmu syar'i. Dari yang tadinya tidak mengerti yang halal, jadi mengerti yang halal. Ini ilmu syar'i. Ada efek yang bagus. Dan efeknya tidak hanya seketika itu, tapi terus berlanjut. Ini ilmu syar'i. Maka sikap kita terhadap kaset-kasetnya, terhadap buku-buku yang ditulisnya adalah menjauhinya. Jangan sekali-kali mendengarkannya. Jangan sekali-kali membaca buku-bukunya. Karena la turas illal jahal. La turithu illal jahal. Tidak melahirkan apapun kecuali kebodohan. Melunakkan hati namun tidak di atas landasan ilmu. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala mengingatkan, "Wallahu subhanahu wa taala ma athna 'alal wa'id sana'an mujarradan bal athna 'alal 'ilmi wa ahlihi." Allah Subhanahu wa taala itu tidak memuji pemberi nasihat, penceramah dengan pujian begitu saja, tidak. Allah tidak memuji pribadinya. Yang Allah Subhanahu wa taala puji adalah ilmu dan ahlinya dan pemiliknya. Maka kita tidak harus kagum terhadap orang yang bisanya hanya menyampaikan kata-kata yang indah, namun kosong dari nilai-nilai ilmu. Enggak perlu kagum, tidak perlu dipuji, tidak perlu disanjung. Wah hebat ini pulan kalau bicara, masya Allah. Bikin orang nangis, wah hebat ini pulan kalau bicara, bikin orang tertawa dari akhir sampai, dari awal sampai akhir. Enggak perlu dipuji, enggak perlu disanjung. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala pada dasarnya tidak menyanjung pribadinya. Tidak menyanjung pribadi si penceramah atau si penyampai nasihat. Yang Allah sanjung itu adalah ilmunya dan ahlinya, orang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu, apa artinya seorang penceramah yang terkenal, seorang pemberi nasihat yang kondang, kalau tidak memiliki ilmu dan kalau yang disampaikannya bukan ilmu? Jadi tidak perlu kagum, tidak perlu dipuji, ya. Jangan sampai ada kata-kata yang keluar dari kita, memang sih kalau soal ilmu tidak ada, tapi soal bicaranya jago, bagus, hebat, masya Allah. Tidak perlu di antara kita mengucapkan kata-kata itu. Karena yang Allah sanjung adalah ilmu dan yang memilikinya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim. Syahidallah, Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi untuk dirinya bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali dia. Dan para malaikat pun bersaksi dengan persaksian yang sama. Orang-orang yang berilmu pun demikian, yang mereka selalu menegakkan keadilan. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali dia, Al-Aziz Al-Hakim, yang maha mulia dan maha bijaksana. Maka yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini, yang disejajarkan persaksiannya dengan persaksian Allah adalah ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Darajat, beberapa derajat. Ini menunjukkan bahwa yang akan membuat seseorang mulia adalah ilmu. Ya. Bukan ketenarannya, bukan soal vokalnya, tapi ilmu. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan hambanya hanyalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Sekedar bisa menyampaikan nasihat, sekedar bisa menyampaikan ceramah, itu tidak kemudian langsung dinyatakan sebagai ulama. Apalagi kalau isi ceramah, isi nasihatnya hanya seperti yang disebutkan tadi. Cerita, perkara-perkara yang sifatnya humor. Jauh dari kata ulama. Ulama adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang suka cerita, maka biasanya tidak lepas dari yang namanya kedustaan. Oleh karena itu, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dulu ya, memberikan pesan kepada kita semua. Untuk apa? Untuk berhati-hati dari tukang cerita. Hati-hati dari tukang cerita. Kalau kita membaca sebuah kisah, dari awal sudah dikatakan, dihikayatkan. Wah, sudah. Hati-hati. Ini cerita biasanya tanpa sanad. Tidak ada sanadnya. Atau misalnya diawali dengan kata-kata, dikisahkan. Sudah. Ini biasanya cerita yang tanpa sanad. Bohong. Israiliyat. Ya. Atau kalaupun tidak begitu, mungkin diawali dengan kata konon. Kalau sudah konon, sudah. Ini pertanda bahwa itu kisah-kisah yang tidak ada sumbernya sama sekali. Tukang cerita, ya, dari sejak zaman salaf, mereka dikenal merusak umat. Dikenal merusak umat. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mewanti-wanti kita. Waspada, waspada dari qassasun. Tukang cerita. Ya. Kalau di zaman salaf saja mereka merusak, maka di zaman sekarang lebih merusak lagi. Banyak orang yang tertipu. Ya. Merasa tergugah hatinya ketika mendengar kisah-kisah. Padahal kisah-kisah itu kisah-kisah yang palsu. Kisah-kisah yang tidak ada sumbernya sama sekali. Nah, bahaya mental umat kalau dicekoki terus oleh cerita-cerita yang tidak ada sumbernya sama sekali. Nanti mereka akan lebih terpengaruh hatinya dengan kisah-kisah tersebut daripada ketika membaca dan mendengarkan Al-Quran, kalamullah. Ini bahayanya. Nanti umat ini akan lebih senang mendengar dan membaca kisah-kisah daripada mendengar dan membaca Al-Quran. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang-orang yang beriman itu, apabila disebutkan nama Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, zadatum imana, gemetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatu zadatuhum iman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kalau disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan. Seharusnya yang membuat bertambah keimanan kita dan keimanan kaum muslimin itu adalah ketika membaca Al-Quran dan mendengar Al-Quran. Bukan ketika membaca kisah dan mendengar kisah yang tidak ada sumbernya sama sekali. Ya. Betul bahwa kita, kaum muslimin, kadang-kadang butuh kepada sesuatu yang memberi motivasi, targhib dan tarhib. Di antaranya adalah kisah-kisah para salaf, kisah-kisah para sahabat. Tetapi hal yang penting untuk kita perhatikan bahwa porsinya para salaf dalam hal ini tidak sebesar porsi mereka ketika mengajarkan apa? Tauhid. Kadangkala betul kita butuh membaca kisah-kisah para salaf dengan sanad yang sahih, membaca kisah-kisah para sahabat. Bagaimana kesemangatan mereka dalam menuntut ilmu, dalam ibadah. Sekedar apa? Targhib dan tarhib. Tetapi itu tidak dijadikan hal yang paling utama dan pokok. Karena hal yang paling utama dan pokok adalah kaidah-kaidah din, kaidah-kaidah agama dan prinsip-prinsipnya, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita bicara terus soal tauhid? Sampai kapan tauhid, tauhid, tauhid? Sampai berakhirnya kehidupan dunia ini. Kita terus bicara soal tauhid. Karena tauhid dibutuhkan dalam setiap saat, dalam setiap detik. Ya. Dalam setiap napas kehidupan kita, terus butuh kepada tauhid. Kita terlahir ke dunia dengan tauhid. Kita meninggalkan dunia ini juga dengan tauhid. Nabi SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka surga. Masuk surga. Berarti kita berbicara, kita membahas tauhid terus. Tidak ada batas akhirnya. Karena tauhid kita butuhkan dalam setiap saat. Jangan terpengaruh dengan omongan-omongan sebagian orang, ya, dengan ada mengejek, ya, sampai kapan kalian belajar tauhid? Umat ini sudah pintar tauhidnya, Padahal faktanya banyak yang tidak mengerti. Ya. Kesyirikan masih terjadi di mana-mana. Nah, selama hayat masih dikandung badan, selama kehidupan dunia ini masih ada, maka selama itu pula kita akan terus berbicara, mempelajari, mengamalkan tauhid. Kalau dalam sholat, ya, maka tauhid itu ibarat wudunya. Seseorang sholatnya tidak sah kalau tidak pakai wudu. Demikian juga ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seseorang jadi tidak berguna kalau tidak ada tauhid. Maka sangat penting. Sangat penting sekali tauhid ini. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadu'u ajnihataha ridan li talibil ilmi bima sana'a wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samai wal ard hatta al hitan fil jawfi jawfil ma wa fadlul alim 'alal 'abidi ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al ilma faman akhadha bihi akhadha bihadzin wadhib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh jalan keluar dari rumahnya dalam rangka mendapatkan ilmu, mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kata Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini menunjukkan keutamaan melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Perjalanan itu macam-macam. Ada dengan menaiki kendaraan, jalan kaki, semuanya masuk dalam kategori apa? Perjalanan. Siapa saja yang melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya surga. Ada keutamaan, kata Imam Nawawi rahimahullah. Lihat, baru berjalannya saja seseorang dari rumah menuju tempat ilmu, itu sudah punya keutamaan. Apalagi kalau kemudian ia duduk di majelis ilmu. Majelis yang dihuni oleh para malaikat. Majelis yang para malaikat meletakkan sayap. Sayap sebagai bentuk keridhaan. Ya. Majelis yang dicari oleh para malaikat yang senantiasa berkeliling di bumi. Innalillahi malaikatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki para malaikat yang setiap saat berkeliling di muka bumi. Apa yang dicari oleh malaikat itu? Khilaqat dzikr. Halaqah halaqah ilmu dicari oleh para malaikat. Ketika mereka menemukannya, mereka akan singgah. Kemudian menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya. Maka majlis yang patut untuk dijaga, yang patut untuk dilestarikan, yang patut untuk diramaikan adalah majlis ilmu. Majlis yang disampaikan di dalamnya qala Allah, qala Rasuluh. Perkataan Allah, perkataan Rasulnya. Perkara-perkara yang menyangkut halal, haram, hukum-hukum agama. Di majelis ilmu. Yang patut untuk dijaga, diramaikan, dilestarikan. Adapun majelis-majelis yang isinya hanya disampaikan kisah-kisah. Kemudian hal-hal yang mengandung tawa. Atau kadang-kadang membuat sedih hati tetapi hampa. Ini bukan majelis ilmu. Ya. Ini bukan majelis ilmu. Bukan majelis ilmu yang patut untuk dilestarikan dan dijaga. Majelis yang seperti ini para malaikat tidak akan meletakkan sayapnya. Majelis yang seperti ini bukanlah majelis yang dicari oleh para malaikat. Nah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaika," sesungguhnya para malaikat benar-benar akan meletakkan sayap-sayapnya bagi para penuntut ilmu sebagai bentuk keriduan terhadap apa yang dilakukannya. Wa innal alima, dan sesungguhnya seorang alim itu akan senantiasa dimintakan ampun oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, hatta al-hitan fi jawfil ma, sampai pun ikan yang ada di dalam air. Keutamaan seorang alim atas seorang abid ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang-bintang dalam hal cahaya dan memberikan kemanfaatan. Ya. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya para nabi, mereka tidaklah mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham, yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka berarti dia telah mengambil bagiannya yang sempurna. Jangan sia-siakan waktu untuk hadir di majlis yang isinya cerita. Jangan sia-siakan waktu hadir di majlis yang isinya tertawa dari awal sampai akhir. Rugi. Khosirat dunia wal akhirah. Rugi dunia dan akhirat. Di dunia rugi karena tidak mendapatkan ilmu. Di akhirat pun rugi. Kenapa? Karena tidak dicatat sebagai sebuah pahala. Nah. Maka kata Syekh Ubaid selanjutnya, at-takhdhiru minal wa'ad wal qissas wa ashabil fakahat wal qasas wal asalib al musyawwiqah duna istinadin ila ilmin syar'i yuqarrar minhu usuluddin wa qawaiduhul kulliyah haula yuhadzar minhum. Maka perlu waspada sekali lagi dari para pemberi ceramah, penyampai nasihat yang isinya hanya kisah-kisah, atau tepatnya mereka itu disebut dengan al-qusos, tukang cerita, bukan penceramah, bukan penyampai nasihat. Ya. Tukang ngelawak, ashab al-fakahat. Ya. Orang-orang yang menyampaikan kata-kata yang bisa membuat gelisah dan sedih, namun tanpa ada landasan ilmu yang syar'i. Maka orang-orang yang seperti itu, yuhadzar minhum, patut untuk diwaspadai dan diperingatkan umat darinya. Li'annahum lam yakunu ala hadyir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa hadyi khulafaihi wa ashabihi wa immatit tabi'ina min ba'dihi. Sebab mereka tidak berada di atas petunjuk Rasul, tidak juga berada di atas petunjuk para khalifahnya, para sahabat-sahabatnya, para a'imah dari kalangan tabi'in dan yang datang setelah mereka. Nah, jadi jelas. Berikutnya, pertanyaan yang ke-6. As-su'alu as-sadis. أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذا سائل يسأل ويقول semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada Anda dan semoga Allah memberkahi Anda. Nah, ada seorang penanya yang dia mengatakan dalam pertanyaannya, Fadilatul Syekh, yang terhormat Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala, mata yakunu al-hajru hajran sahihan syar'iyan li ahli al-bid'ah wa ahli al-ma'asi. Kapan tindakan menghajar atau memboikot ahlul bid'ah dan ahlul ma'asi dikatakan benar dan sesuai syariat? Ini isi pertanyaan. Kapan tindakan menghajar atau memboikot ahlul bid'ah dan ahlul ma'asi dikatakan benar dan sesuai syariat? Kemudian, mata yakunu dhalika hatta yatahaqqaq al-ghardu syar'i min hadzal aslil al-'adzim. Pertanyaan yang kedua, dan kapan pemboikotan itu boleh dilakukan, dan kapan pemboikotan itu boleh dilakukan sehingga dapat mewujudkan tujuan syar'i dari prinsip yang agung ini? Ya. Ada dua pertanyaan berarti yang diajukan kepada Syekh. Pertanyaan yang pertama, kapan tindakan pemboikotan itu dibenarkan dan sesuai syariat? Pertanyaan yang kedua, kapan pemboikotan itu boleh dilakukan supaya betul-betul terwujud apa yang diinginkan dari prinsip memboikot ini? Maka Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab awalan pertama. Al-hajru huwal asl. Tindakan memboikot ahlul bid'ah, ahlul ma'asi adalah hukum asal. Adalah hukum asal. Artinya hukum asalnya ahlul bid'ah dan ahlul ma'asi itu memang mesti diboikot, dihajar, dijauhi. Mimman qadara alaihi. Ini berlaku bagi siapa yang punya kemampuan untuk melakukan itu. Berlaku bagi siapa yang punya kemampuan untuk melakukan itu. Karena yang namanya hajar, yang namanya pemboikotan, tentu akan mengandung konsekuensi. Dan konsekuensinya juga tentu tidak berat, ya, tidak ringan. Konsekuensinya pasti berat. Oleh karena itu Syekh mengatakan mimman qadara alaihi, bagi siapa yang punya kemampuan. Dan tidak setiap orang mampu memang untuk melakukan tindakan apa? Pemboikotan. Nah. Wa kana muta'an, ditambah lagi selain punya kemampuan juga sebagai sosok yang ditaati. Ya'tamirun nasu bi amrihi. Di mana banyak manusia ya, senantiasa menuruti perintah-perintahnya. Wa yantahi bi nahyihi, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, fahajru ahlil bid'ah wa hajru ahlil ma'asi hadha huwal asl. Maka menghajar, memboikot ahlul bid'ah dan ahlul ma'asi, inilah hukum asalnya. Ini hukum asalnya. Tapi sekali lagi, bagi siapa yang punya kemampuan, dia punya pengaruh, ditaati, dan semua manusia menuruti setiap perintahnya dan menjauhi setiap apa yang dilarangnya. Hatta ya'uda ila rusydihi wa yuraji al-haq. Dengan harapan agar pihak yang diboikot, dihajar itu dapat kembali lurus dan rujuk kepada kebenaran. Berarti tidak setiap orang punya kewenangan dan layak untuk melakukan tindakan apa? Hajar, memboikot. Karena bisa jadi ketika seseorang melakukan pemboikotan kepada sebahagian pihak, justru yang terjadi adalah mafsadat yang besar, kerusakan yang besar, bukan maslahat. Padahal dalam syariat adanya tindakan pemboikotan atau hajar itu diharapkan munculnya apa? Kemaslahatan. Nah, oleh karena itu maka patut perkara-perkara yang seperti ini menjadi perhatian. Nah, kalau seorang alim, seorang ulama yang memang didengar perkataan-perkataannya, manusia menuruti setiap perintahnya, ya, meninggalkan apa yang dilarangnya, maka punya kewenangan untuk melakukan apa? Al-hajr, pemboikotan. Nah, adapun kalau orang biasa, ya, tidak punya pengaruh apa-apa, kemudian mencoba melakukan hajr, pemboikotan kepada pihak yang justru punya pengaruh, ini justru akan menimbulkan apa? Mafsadat, kerusakan. Nah, Syekh mengatakan, lakin idza kana hadha asy-syakhs ghairu muta'in wal kaffatu ar-rajihah lidzalika al-mubtadi' fa huna la tad'u ila al-hajr wa la ta'mur bihi. Akan tetapi apabila seseorang bukan termasuk orang yang ditaati, enggak punya pengaruh apa-apa di tengah-tengah masyarakatnya, kekuatan justru ada di pihak ahlul bid'ah, maka jangan sekali-kali mengajak orang untuk melakukan pemboikotan terhadapnya. Wala ta'mur bihi, dan jangan sekali-kali menyuruh manusia atau masyarakat yang ada di sekitarnya untuk memboikotnya. Berarti ini dalam kondisi apa? Lemah. Tidak punya kekuatan. Nah, Lakin anta laka antuhadzirah. Namun demikian, kata Syekh, boleh bagimu untuk apa? Untuk tetap mentahdirnya. Tetap mentahdir ahlul bidah. Fala tazuruhu. Engkau tidak perlu menziarahinya. Wala tahdur majalisahu. Tidak perlu hadir di majlis-majlisnya. Walaupun tidak memboikot, boleh melakukan apa? Tahdir. Salah satu bentuknya apa? Tidak hadir di majlisnya. Tidak dengan sengaja mengunjunginya. Fa idza su'ilta qul la aminhu ala dini wa la aminhu ala nafsi. Kalau seandainya engkau ditanya, mengapa engkau tidak hadir di majlisnya? Maka jawablah bahwa aku tidak merasa aman darinya. Agamaku tidak merasa aman darinya dan diriku pun tidak merasa aman darinya. Ini yang dilakukan dalam kondisi apa? Lemah, tidak punya kekuatan. Nah, qala wa qad qaddamtu lakum awwal al-kalimah adunnu fi awwali su'al aw fi thani su'al wa la'allahu tatakarrar anna ahla sunnah yura'una al-maslahata wa yanzuruna fil maslahah wal mafsadah. Telah aku kemukakan di awal, atau saya kira kata Syekh di awal pertanyaan atau di pertanyaan yang kedua barangkali berulang, bahwa ahlus sunnah mereka selalu perhatian terhadap maslahat. Selalu perhatian terhadap maslahat. Artinya mereka selalu menimbang-nimbang, menilai maslahat dan mafsadat. Setiap kali hendak melakukan sesuatu, maka selalu mempertimbangkan apa maslahat yang muncul dan memperkirakan apa mafsadat yang bakal terjadi. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Demikian juga dalam hal hajar, dalam hal pemboikotan. Meskipun hukum asal itu memboikot ahlul bid'ah, ahlul ma'asi, tapi tetap melihat maslahat dan mabarat atau mafsadat. Kalau sekiranya menimbulkan maslahat yang baik, yang bagus, lakukan hajar. Tapi kalau seandainya tidak, maka tahan. Jangan memboikot. Cukup memperingatkan umat dari apa? Kebid'ahan. Selesai. Ya. Karena kalau sudah memboikot, itu berarti nanti hukum-hukumnya banyak sekali yang terkait dengan pemboikotan. Tidak menjawab salamnya, ya kan? Pokoknya kalau sudah hajar berarti memutuskan hubungan secara total. Memutuskan hubungan secara total. Ini kalau sudah masuk dalam ranah pemboikotan. Makanya Syekh mengatakan tadi ini butuh kemampuan. Boleh menghajar, boleh memboikot, tetapi punya kemampuan, kemudian punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Ya. Dipandang di tengah-tengah masyarakat. Kalau seandainya dalam kondisi lemah, justru pihak yang akan diboikot itu yang malah memiliki pengaruh dan kekuatan di tengah-tengah masyarakat, jangan melakukan pemboikotan. Lebih baik bersabar, namun tetap mengingatkan bahaya apa? Kebid'ahan. Dan bid'ahnya. Nah. Qala fa idza kanatil maslahatu rajihah fi hajril mubtadi wa zajrihi wa at-tahdhir minhu hajaruhu wa zajaruhu wa hadzaru minhu wa hajaruhu wa idza kanatil mafsadah arjah an wan nas yata'allabuna ala ahli sunnah fa innahum la yahjurunahu wa yaktafuna bi raddil ilmi. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, maka sekali lagi jika ada maslahat yang kuat dalam memboikot ahli bid'ah, kemudian mentahdirnya, maka silahkan memboikot ahli bid'ah, mentahdir ahli bid'ah. Namun jika diperkirakan mafsadatnya lebih kuat dan menyebabkan manusia menyerang ahlus sunnah, maka jangan sekali-kali mereka ahlus sunnah menghajarnya. Apa yang dilakukan? Yakhtafuna biraddil ilmi. Cukup bagi mereka melakukan bantahan-bantahan yang ilmiah saja. Cukup melakukan bantahan-bantahan yang ilmiah saja. Nah. Walihada aqulu lakum ya ahla al-mustada'afun min ahli sunnah. Karena itu saya sampaikan kepada kalian wahai ahlus sunnah yang dalam kondisi lemah, i'tasimu antum bis sunnah. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnah. Ya, ini yang paling penting. Berpegang teguh kalian kepada sunnah. Wala tujadilu haula, jangan sekali-kali berdebat dengan mereka. Wala tukhasimuhum, jangan sekali-kali bertikai dengan mereka. Ya, isbiru anhum. Nah, bersabar. Idza kana a'immatukum haula fasallu ma'ahum. Kalau ternyata pemimpin-pemimpin kalian dari kalangan mereka ahlul bidah, ya, maka tidak mengapa salatlah kalian bersama dengan mereka. Tsumma khruju, kemudian setelah itu keluar. Wala tahayyaju awamun nas. Awamun nas, jangan sekali-kali kalian memprovokasi masyarakat awam. Ya. Waro'aan nas, dan orang-orang yang ikut-ikutan. Walladzina laisa indahum fiqhun fid din 'alaikum, dan orang-orang yang tidak memiliki pemahaman agama. Ya. Jadi bersabar. Kalau ternyata pemimpin kita, pemerintah kita masuk dalam kategori mubtadi, misalnya, bersabar. Sholat bersama dengan mereka. Tidak perlu memprovokasi massa, ya. Memprovokasi orang-orang yang gemarnya hanya ikut-ikutan, dan juga memprovokasi orang-orang yang memang tidak punya landasan ilmu syar'i. Dalam kondisi yang seperti itu, yang lebih utama adalah tetap kokoh di atas sunnah. Hindari perdebatan, dialog dengan mereka. Ya. Nah, as-su'alu as-sadi, pertanyaan selanjutnya yang ketujuh. Ahsanallahu ilaikum wa baraka fikum. Hadza sa'ilun yas'al wa yaqul, ma qawlukum hafizakumullah fi man yaqulu ujalisu sufiyan akhlaquhu hasanah afdalu min an ujalisa salafiyan akhlaquhu sayyi'ah. Disebutkan bahwa ada seseorang, atau apa hukum orang yang mengatakan, apa hukum orang yang mengatakan bergaul dengan seorang sufi yang akhlaknya baik lebih utama daripada bergaul dengan seorang salafi namun akhlaknya jelek? Mungkin pertanyaan ini pertanyaan yang sedikit banyaknya bisa jadi sesuai dengan fakta yang ada. Orang-orang yang justru mereka memiliki akidah menyimpang malah menampakkan perilaku yang baik. Tapi salafiyun yang akidahnya lurus, di atas manhaj yang lurus, justru perilakunya buruk. Terkadang kondisi yang seperti ini membuat sebagian orang ragu. Ya, membuat sebagian orang apa? Ragu. Bahkan membuat salafiyin, sebagian salafiyin itu sendiri menjadi ragu. Nah, cenah ieu mah ari sufi ieu akhlaknya bagus. Ari ieu salafi, aduh, ampun. Ini yang sufi masyaallah. Muamalahnya bagus, adabnya bagus. Kenapa yang salafi seperti ini? Buruk akhlaknya, jelek perilakunya, nggak bagus dari kata baik muamalahnya. Nah, sekali lagi mungkin saja kata-kata atau pernyataan yang seperti ini ya, terucap. Dan ini bisa jadi sebuah kegalauan hati mungkin ya. Melihat perilaku-perilaku salafiyun yang tidak terpuji. Karena itu, maka ikhwan fillah rahimakumullah, penting untuk kita ingatkan di majlis ini bahwa persoalan akhlak adalah persoalan yang tidak boleh kita abaikan. Persoalan akhlak ini hal yang penting. Persoalan adab ini hal yang penting. Tidak sedikit hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi motivasi agar kita memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Bahkan para salaf dulu ya, banyak yang mengatakan ta'allamu al-adab qabla an ta'allamu al-ilma. Belajarlah adab sebelum kalian belajar ilmu. Kenapa? Karena melihat fenomena. Banyaknya orang-orang yang berilmu tetapi tidak memiliki adab. Ya. Kata Masyruq Ibn al-Ajda rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya kalian itu lebih butuh kepada sedikit adab daripada kebutuhan kalian kepada banyak hadis. Sampai mengatakan seperti itu. Bahkan ada dari kalangan para salaf yang mewasiatkan kepada putranya, pergilah kamu ke tempat alim fulani, belajarlah adab darinya sebelum kamu mengambil ilmunya. Jadi perhatian para salaf kita terhadap adab, terhadap akhlak yang baik itu sesungguhnya luar biasa. Tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita lupakan. Betul bahwa tauhid adalah hal yang utama. Tetapi ingat, akhlakul karimah, adab yang baik juga hal yang penting. Dan itu menjadi salah satu sebab suksesnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diterimanya beliau di tengah-tengah umatnya. Ya. Bayangkan, tidak sedikit dari kalangan para sahabat yang ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, demi Allah, ketika aku melihat wajahnya aku tahu kalau dia ini bukan pendusta. Karena ada cahaya perilaku yang baik, kejujuran, akhlak yang baik. Ada juga di antaranya sahabat yang mengatakan bahwa tidak ada pengajar yang paling baik yang pernah kutemui kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita menampakkan akhlakul karimah, akhlak yang baik, adab yang baik di hadapan masyarakat, sesungguhnya kita sedang berdakwah. Beginilah akhlak salaf. Seperti ini akhlak salaf. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi kita tidak boleh mengabaikan persoalan ini. Ya. Persoalan adab, persoalan akhlak adalah hal yang penting. Ya. Ketika kita melihat ada sufiin, ahlul bidah, akhlaknya baik, itu tidak berarti bahwa akidahnya baik. Dan bukan merupakan tazkiyah baginya, tidak. Tetap mereka berada di atas kesesatan. Dan tidak berartilah akhlak yang mereka miliki, sekalipun baik. Tetapi, ini harusnya menjadi cerminan bagi kita. Bahwa kita salafiyin harus lebih memiliki akhlak yang baik daripada mereka. Maka oleh karena itu Fadilatul Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizhahullah taala dalam jawabannya pertama beliau mengatakan, La azunnu anna salafiyan tasharrabat 'uruquhu bis sunnah wa khalatat bi syashatuhu qalbahu abadan la yaqulu hadza. Saya kira, kata Syekh, tidak ada seorang salafi yang memeras keringat setiap harinya untuk sunnah. Dan cahaya sunnah itu sudah sampai ke dalam hatinya mengatakan kata-kata yang seperti ini. Kenapa? Karena as-salafi yabta'idu 'anil mubtadi'ah. Sebab seorang salafi itu pasti menjauhi apa? Kebid'ahan. Pasti menjauhi kebid'ahan dan menjauhi mubtadi'ah. Menjauhi ahli bid'ah. Sufiyah wa ghairihim, baik sufi ataupun selainnya. Wa yanhaju ila ahli sunnah, dan selalu merapat kepada ahli sunnah. Sekali lagi Syekh mengatakan, saya kira tidak ada seorang salafi yang memeras keringatnya untuk sunnah, dan cahaya sunnah sudah betul-betul menerangi hatinya, mengatakan kata-kata yang seperti tadi. Bergaul dengan seorang sufi, ya, yang akhlaknya baik, itu lebih utama daripada bergaul dengan salafi yang akhlaknya buruk. Memang betul apa yang dikatakan oleh Syekh. Kenapa seorang salafi kemudian memiliki kesimpulan yang seperti itu? Baiknya akhlak orang-orang sufi, ahlul bid'ah, tidak kemudian menjadi rekomendasi bahwa kita boleh bergaul dengan mereka. Tidak. Karena salafi itu walau bagaimanapun, yabta'id minal mubtadi'ah, menjauh dari ahlul bid'ah. Baik sufi ataupun selainnya. Dan akan selalu merapat kepada ahlu sunnah. Ya. Karena itu Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh, beliau juga mengatakan bahwa tidak tergambar sama sekali kalau ada orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah kemudian bergaul dengan ahlul bid'ah. Tidak tergambar sama sekali. Artinya mustahil ini terjadi. Kenapa? Karena ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah adalah dua kubu yang bertolak belakang. Kalau seseorang berada di atas sunnah, maka konsekuensinya dia harus menjauhi segala macam bentuk kebid'ahan. Gak bisa campur baur. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah memerintahkan untuk tidak boleh mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Maka kata-kata yang seperti tadi tidak pantas sebetulnya diucapkan oleh seorang salafi. Tetapi saya ingatkan lagi bahwa kita banyak belajar dari kenyataan yang seperti ini. Belajar apa? Belajar tentang akhlak yang baik, tentang betapa pentingnya adab yang baik. Ya. Agar jangan sampai dari kalangan salafiyun ada yang mengatakan seperti kata-kata tadi. Karena tidak pantas. Walakin, akan tetapi kata Syekh, nangduru fi mujibil qawl wal qail. فإذا كان القائل من أهل التهذب والحركيين فليس هذا بغريب عليهم لأنهم ينطلقون شاء أم أبوا من قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Akan tetapi penting untuk kita perhatikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang dimaksud, jika orang yang mengatakan tadi adalah hizbi atau haroki, seseorang yang selalu terlibat dalam sebuah pergerakan-pergerakan dakwah yang sifatnya tersembunyi, maka tentu ini tidak menjadi heran buat kita. Ya, tidak mengherankan. Kenapa? Karena mereka selalu bertolak ya, sesuai dengan kehendaknya. Nah, bertolak sesuai dengan kehendaknya. Dan yang mereka jadikan landasan adalah kaidah nata'awanu fi mattafaqna alaihi. Kita bekerja sama dalam perkara yang kita sepakati, dan sebagian kita hendaknya memberi maaf, memberi udzur kepada sebagian yang lain dalam perkara yang kita berbeda di dalamnya. Kalau kata-kata yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi itu muncul, keluar dari seorang hizbi, seorang harafi, maka tidak heran bagi kita, ya enggak? Kenapa? Karena mereka punya kaidah. Kaidahnya adalah ini, bekerja sama dalam perkara-perkara yang disepakati dan saling memaafkan dalam perkara-perkara yang berbeda di dalamnya. Karena itu mereka membolehkan untuk bergaul dengan siapa saja. Bergaul dengan salafi, faddal. Bergaul dengan sufi, faddal. Dengan IM, faddal. Dengan jatid, faddal. Yang penting yang baik akhlaknya. Gak urusan mau hizbi, mau sururi, mau sufi. Sekali lagi, kalau yang mengatakannya seorang hizbi, maka ini bukan hal yang mengherankan. Tapi yang patut untuk dicermati ini, bagaimana kalau seandainya yang mengatakan itu adalah seorang salafi. Ya. Nah. Kemudian kata Syekh, wa in kana sahibus sunnah. Dan kalau ternyata yang mengucapkannya, yang mengatakannya itu adalah ahlus sunnah, ya. Lakinnahu hazza fi nafsihi syai'un lima yara min jafa'i ikhwanihi alaihi wa ghadhatihim alaihi ghilbatan yara annaha zadat an haddiha, fa hadza ma adunnuhu qalaha illa lil zajri wa li syiddatil 'iqab. Jika memang terbukti, sekali lagi, yang mengucapkan kata-kata tadi adalah ahlus sunnah, karena ada ganjalan dalam dirinya, ya, karena ada ganjalan dalam dirinya disebabkan karena dia melihat sikap yang kaku, yang kasar dari teman-temannya, yang dia anggap sudah kelewat batas, maka kata Syekh, saya kira dia mengucapkannya itu hanya supaya teman-temannya merasa jera, ya, merasa apa? Jera dan kapok. Nah. Jadi kalau ahlus sunnah yang mengatakannya, sabar dulu, dilihat, dicek, diperiksa, apa yang mendorongnya mengucapkan kata-kata tadi. Bisa saja kata-kata itu keluar sebagai bentuk apa? Jazr, memberi efek jera kepada teman-temannya yang sesama ahlus sunnah. Dalam rangka memberikan pelajaran, misalnya ada kawan kita salafi, dia mengatakan, ah, lebih baik saya berteman dengan sufi, mereka lebih baik akhlaknya daripada kalian salafi tapi jelek akhlaknya. Nah, kata-kata ini bisa jadi keluar, muncul dalam rangka memberi efek jera kepada teman-temannya, supaya teman-temannya berpikir, oh, kalau begitu kita harus perbaiki akhlak kita supaya dia bersama dengan kita. Baik. Ini kata Syekh. Mungkin saja sekali lagi dalam rangka memberi apa? Efek jera, memberi pelajaran. Supaya teman-temannya dari kalangan ahlu sunnah, supaya teman-temannya dari kalangan salafiyin sadar. Harus segera memperbaiki perilaku dan akhlak. Nah. Fahada yajibu ala ikhwanihi an yata'amalu ma'ahu biridkin. Oleh karena itu, kata Syekh, kalau didapati ada ahlus sunnah yang mengatakan kata-kata tadi, maka wajib bagi teman-temannya untuk segera bermuamalah dengannya dengan muamalah yang lembut. Ya. Jangan kasar, jangan keras. Wa an yuhsinu suhbatahu, dan harus memperbaiki pergaulan dengannya. La siyama in kana dha jahin kabir, apalagi kalau seandainya dia itu punya kedudukan, punya potensi. Ada teman-teman salafiyin yang secara potensi, masya Allah, punya potensi yang besar. Kalau seandainya dimanfaatkan dengan baik, maka jaga hubungan kita dengannya melalui akhlak yang baik, melalui pergaulan yang baik. Jangan sampai membuat dia lari, menjauh. Padahal punya potensi. Nah. La siyama idzin kana dza jahin kabirin wa makanah mauqufah binnas. Punya kedudukan, punya potensi dan juga dipandang di tengah-tengah manusia. Nah. Kemudian kata Syekh sebagai nasihat, fa husnus suhbah wajibatun baina ahli sunnah. Maka baik dalam pergaulan dan pertemanan adalah sesuatu yang wajib ditegakkan di antara ahlus sunnah. Min sa'atis sadr, seperti lapang dada, ya. Lapang dada, was sabr, sabar, wal mulatafah, bersikap lembut, berkasih sayang. Wa qad aruddu 'ala sunni wa yaruddu 'alayya. Kadang-kadang kata Syekh, saya membantah seorang ahli sunnah, seorang sunni, sebagaimana dia seorang sunni juga membantah saya. Wa ashtaddu 'alaihi fi ma bainahu wa yashtaddu 'alayya. Bahkan saya agak sedikit keras membantahnya dalam satu permasalahan dan dia pun melakukan hal yang sama. Lakin la ala sabili tashhir. Akan tetapi tidak dalam bentuk menyebarluaskan perkara ini. Secara terang-terangan tidak. Ini artinya bahwa dalam pertemanan, dalam pergaulan, mungkin saja ada sedikit masalah, ada sedikit apa? Problem. Sehingga terjadi al-akhdhu war-radd. Ya. Saling kritik, saling meluruskan antara satu dengan yang lainnya. Ini wajar terjadi, kata Syekh. Ini wajar terjadi. Karena insyaallah ta'ala, ahlus sunnah semua pada dasarnya menginginkan kebaikan. Ya. Ingat, ini hal yang wajar terjadi. Sebagaimana Syekh menceritakan bahwa kadang saya membantah seorang sunni, ahlus sunnah. Dan kadang dia pun balik membantah saya. Kadang saya sedikit bersikap keras kepadanya. Dan kadang dia pun melakukan hal yang sama kepadaku. Tetapi ini tidak dilakukan secara terang-terangan. Ya, saling menjelekan. Dilakukan di hadapan halayak umum. Tidak. Nah ini. Wala aja'aluhu ardatan li hadithi fil majalisil khassah wal ammah. Dan aku tidak jadikan hal ini sebagai jalan, ya, untuk menjatuhkan kehormatannya, baik di majelis yang khusus maupun di majelis yang umum. Nah, falau su'iltu an fulan wa fulan fi kadza aqul akhta'. Kalau aku ditanya tentang si fulan dari kalangan ahlu sunnah yang berselisih denganku, maka aku cukup mengatakan dia keliru. Wassawab khilafu dzalika. Adapun yang benar adalah tidak seperti itu. Wa fulan a'rifu anhu annahu sahibus sunnah. Si fulan saya tahu dia tetap sebagai seorang ahlu sunnah. Lakinnahu ma wuffiqa fi hadza. Tetapi dia tidak diberi taufik dalam soal ini. Terjadinya sedikit kerenggangan adalah hal yang wajar dalam pertemanan, dalam pergaulan. Tetapi hendaknya hal itu tidak dijadikan sebagai sebab untuk saling menjatuhkan apa? Kehormatan. Apalagi kalau penyebabnya hanya silang pendapat saja. Ya. Apalagi kalau penyebabnya yang satu tidak diterima apanya? Saran-sarannya, masukan-masukannya. Jangan sampai hal-hal yang seperti itu kemudian membuat renggang pertemanan. Ya. Dan membuat enggan berteman dengan ahlu sunnah. Kemudian memuji ahlu bid'ah wal iyadu billah. Ya. Ini lebih parah lagi. Nah, antar para ulama biasa seperti itu. Ya. Ada silang pendapat dalam satu masalah. Saling memberi nasihat. Ya. Membantah dalam rangka meluruskan. Nah, tidak menjatuhkan kehormatan. Karena yang namanya berteman, bergaul, tidak semulus yang dibayangkan. Ya, tidak semulus yang dibayangkan. Nah, mesti ada saja ya, masalah, problem. Tapi kadrul jamaah khairun min shofil fardi. Keruhnya hidup berjamaah tetap jauh lebih baik dibandingkan dengan jernihnya hidup sendiri. Innama ya'kulu dzib ghanamal qasiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya serigala itu akan menerkam kambing yang sendirian. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan asyaitanu ma'al wahid. Setan itu akan selalu bersama dengan orang yang sendirian. Jika dia berdua, maka setan agak menjauh. Jika bertiga, maka setan akan lebih menjauh lagi. Dan seterusnya. Maka penting bagi kita semuanya antara ahlus sunnah wal jamaah salafiyin membangun kebersamaan dengan pergaulan yang baik. Saling munasahah, nasihat-menasehati. Saling memberi saran, memberi masukan. Kalau sarannya tidak diterima, masukannya tidak diterima, adalah hal yang wajar. Ya. Harus apa? Lapang dada, ya, kemudian sabar, tetap menampakkan kasih sayang. Karena sebaik-baik teman adalah ahlus sunnah. Tidak ada teman yang paling baik selain ahlus sunnah. Salafiyin, orang-orang yang berjalan di atas manhaj, salaf. Nah, kalau ada perselisihan sedikit, tidak perlu kemudian digembar-gemborkan. Apalagi disampaikan di depan khalayak umum, di depan majelis. Si fulan, begini, dia tidak tahu diri, begini. Tidak perlu seperti itu. Ya. Si Alan, dia tidak sopan. Dia mengatakan begini. Nah, jangan. Selesaikan dengan cara yang baik. Ya. Masih ada cara yang lebih bersih, lebih baik. Demi menjaga apa? Hubungan. Karena ukhuwah itu adalah nikmat dan anugerah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kita disuruh untuk selalu mengingatnya. Selalu mengingatnya. Dan ingat, setan tidak pernah putus asa dalam soal mencerai-beraikan persatuan kaum muslimin, ahlu sunnah. Enggak pernah putus asa. Setan akan selalu mencari cara bagaimana pertemanan ukhuwah ahlu sunnah ini rusak, hancur. Maka hendaknya kita saling menjaga diri. Ya, saling menjaga diri. Sabar. Niatkan segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata mengharap ridha Allah Azza wa Jal. Tidak mengharap ridha manusia. Sekalipun saran kita, nasihat kita belum diterima pada saat itu, maka Allah akan mencatatnya sebagai sebuah pahala. Karena yang kita harapkan ada ridhonya. Nah, kita telah melaksanakan kewajiban. Nah, bahkan Syekh ya, mengatakan, kalau aku ditanya tentang seseorang yang secara kebetulan berselisih pendapat dengan beliau dalam satu masalah, maka beliau mengatakan, fulan salah, keliru. Yang benar adalah seperti ini. Tapi yang saya tahu simpulan adalah min ahli sunnah, sahibus sunnah. Tetap boleh bergaul, bermuamalah dengannya. Tetapi dalam khusus masalah ini, beliau tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini. Ya. Tidak semua masalah antar para ulama itu sepakat. Ada masalah-masalah yang di kalangan mereka beda pandangan, beda pendapat, tapi saling menghormati. Ya. Nah. As-su'alu as-samin. Pertanyaan yang ke-8. Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum. Hada sa'ilun yas'al anil farq bainal aqidah wal manhaj. Wa hal bainahuma khususun wa umumun amna? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan Anda. Ada seorang penanya mengatakan dalam pertanyaannya, apa perbedaan antara akidah dan manhaj? Apakah di antara keduanya ada sisi umum dan sisi khususnya? Ataukah tidak ada? Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan, al-aqidatu ma ta'taqiduhu tadayyunan fillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih wa ma yustatba'u dhalika min tasdiki khabarillah wa khabari rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil madhi wal mustaqbal. Akidah adalah sesuatu yang diyakini oleh seseorang dan dijadikan sebagai bagian dari agamanya. Seperti beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar, yang baik dan buruknya. Ditambah lagi dengan membenarkan berita yang datang dari Allah dan berita yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkait dengan hal-hal yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi di kemudian hari. ومن ذلك نعيم القبر وعذابه والحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم والميزان وغير ذلك. Di antara hal yang termasuk akidah adalah meyakini adanya nikmat kubur dan azabnya, serta meyakini adanya haud Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan adanya timbangan pada hari kiamat nanti. Nah. Hadihi al-aqidah. Kata Syekh, inilah akidah. Inilah akidah. Sesuatu yang diyakini dan dijadikan sebagai bagian dari agama. Wa kadzalika yatba'u hadza tanzil al-awliya was-salihin alladzina hum awliyaullah muttaqina lillah ahlus sunnah. Wa immatuhum ashabun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa alul bait minhum khassah wa immatut tabi'ina min ba'dihim fatunziluhum manazilahum min ghairi ghuluwin wa min ghairi ifrat wala tafrit wa tatawallahum mahabbatan fi dzatillah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kata Syekh, termasuk dari perkara akidah adalah menempatkan para wali dan orang-orang yang saleh yang bertakwa kepada Allah, ahlus sunnah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait beliau, para ulama dari kalangan tabi'in dan setelahnya, menempatkan mereka semua pada tempat yang sesuai. Pada kedudukan yang layak untuk mereka. Tanpa bersikap ghulu, tidak berlebihan, tidak pula meremehkan mereka. Ini termasuk akidah. Dan mencintai mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wal manhaju huwa, sedangkan manhaj adalah at-tariqu alladhi yasluquhu al-mar'u fi da'watin nas ila Allah azza wa jalla. Manhaj adalah metode atau jalan yang ditempuh oleh seseorang dalam mendakwahi manusia ke jalan Allah azza wa jalla. Ini manhaj. Dari pengertian ini sudah bisa nampak ya, di hadapan kita bagaimana perbedaan antar keduanya. Kalau akidah adalah segala sesuatu yang diyakini dan dijadikan sebagai bagian dari agama. Sedangkan manhaj ini terkait dengan metode, langkah, cara seseorang untuk menyampaikan persoalan-persoalan agama, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa qa'idatuhu al-kitab wa sunnah ala fahmi salafis salih. Dan dasar dari manhaj ini adalah kitab dan sunnah berdasarkan pemahaman salafus salih. Wa'lamu annal aqidata wal manhaj mutalazimani. Penting untuk kalian ketahui bahwa antara akidah dan manhaj mutalazimani, keduanya saling berkaitan. Keduanya saling berkaitan. Wa ma ahsanu ma qala al-Barbahari rahimahullah. Sungguh sangat baik apa yang telah dikemukakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Syarh Sunnah. Kata beliau, i'lam annal islama huwa sunnah wa anna sunnata hiyal islam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Islam ini diantaranya meliputi perkara-perkara akidah. Huwa sunnah, itulah metode Nabi. Itulah langkah yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu adalah manhaj. Wa anna sunnah hiyal Islam, dan sesungguhnya sunnah adalah Islam. Langkah yang ditempuh oleh Nabi, metode Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam mendakwahkan Islam adalah Islam. Nah, oleh karena itu, maka antara akidah dan manhaj ini saling berkaitan. Nah, fal aqidatu wal manhaju la yakhtallu ahaduhuma illa min khalalin fil akhari. Maka akidah dan manhaj tidaklah rusak salah satunya melainkan karena ada kerusakan pada yang lainnya. Akidah dan manhaj tidak akan rusak salah satunya melainkan disebabkan karena ada kerusakan pada yang lainnya. Kalau manhaj rusak, berarti itu diakibatkan oleh karena akidahnya juga rusak. Kalau akidah rusak, maka ini disebabkan oleh karena manhajnya rusak. Syekh membuat contoh sekarang. Fal khawariju lamma ikhtalla manhajuhum wa kaffaru bil kabirah wa hakamu 'ala murtakibiha fid dunya bi annahu kafir halalud dam wal mal tawassalu min hadha ila sabba nisa'ihim nisa'ahum wa dararihim min khalalin fi 'aqidatihim. Orang-orang Khawarij ketika manhajnya rusak, metode dakwahnya rusak, cara-cara yang ditempuhnya dalam berdakwah ke jalan Allah itu rusak, mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar dan menghukumi para pelaku dosa besar itu di dunia sebagai orang-orang kafir yang halal darah dan hartanya, hingga kemudian menyebabkan mereka menawan para wanita-wanitanya dan anak-anaknya. Ini disebabkan karena akidah mereka yang rusak. Ya. Manhaj Khawarij rusak. Kenapa? Karena akidahnya rusak. Kadzabu an-nusus as-sahihah ats-tsabitah 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi annal ma'asi la taslubul iman bil kulliyah wa innama taslubu kamalahu. Mereka, orang-orang Khawarij, dalam akidahnya, kadzabu nusus as-sahihah ats-tsabitah, mendustakan dalil-dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan bahwa kemaksiatan itu tidaklah akan menghilangkan keimanan secara total. Akan tetapi kemaksiatan itu hanya akan dapat menghilangkan kesempurnaan iman. Ini. Walihada hum irtakabu ma'ahada takdiban akhar. Oleh karena keyakinan inilah, maka mereka pun melakukan kesalahan yang lain. Karena keyakinan yang salah inilah, maka mereka pun melakukan kesalahan yang lain, mendustakan perkara lainnya. Fahakamu ala murtakibil kabira idza mata bi annahu khalidun mukhalladun fina. Mereka menghukumi bahwa setiap para pelaku dosa besar kalau mati, maka nanti kekal di mana? Di neraka. Ya. Rusaknya manhaj itu diakibatkan oleh rusaknya akidah. Rusaknya akidah disebabkan oleh karena ada kerusakan dalam manhaj. Ya. Wal mu'tazilatu qalu innahu fi manzilah bainal manzilatain. Kalau menurut orang-orang Mu'tazilah, para pelaku dosa besar itu mereka ada di satu kedudukan di antara dua kedudukan. La mu'min wala kafir, tidak disebut mu'min, tidak juga disebut kafir. Khilaf ma syahidat bihi nusus min ayat tanzil as-sahih wa sahih sunnah anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi apa yang telah jelas dalam nas-nas dari Al-Qur'an, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa wafaqu al-khawarij, lalu kemudian mereka pun menyepakati Khawarij fi anna man mata ala kabirah min al-kaba'iri, bahwa siapa saja yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar, mereka di akhirat dalam keadaan kekal di neraka. Karena manhajnya rusak, maka akidahnya juga rusak. Karena akidahnya rusak, maka manhajnya pun rusak. Ya. Manhaj orang-orang Khawarij, ciri kerusakannya adalah ketika mereka mengklaim bahwa para pelaku dosa besar adalah kafir. Kerusakan manhaj ini mengakibatkan kerusakan akidah mereka. Apa bentuk rusaknya akidah orang-orang Khawarij? Mengatakan bahwa para pelaku dosa besar kalau mati nanti di akhirat kekal di dalam neraka. Kerusakan manhaj Mu'tazilah adalah ketika mereka menghukumi para pelaku dosa besar manzilah bainal manzilatain, ada di satu tempat di antara dua tempat. Tidak disebut mukmin, tidak juga disebut kafir. Akibat kerusakan manhaj ini pada akhirnya akidah mereka juga rusak. Mereka mengatakan bahwa para pelaku dosa besar nanti kalau mati bakal kekal di mana? Di akhirat. Di neraka. Nah. Paham ya? Bahwa kerusakan manhaj itu disebabkan oleh karena adanya kerusakan dalam akidah. Kerusakan dalam akidah diakibatkan oleh kerusakan dalam manhaj. Oleh karena itu antara akidah dan manhaj saling berkaitan. Nah. Wahakadha murji'ah al-gulat. Demikian juga kelompok murji'ah yang ekstrim. Alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan al-imanu huwa mujarradut tasdiq. Aw yaquluna al-qaul aw at-tasdiq ma al-qaul. Hasilu aqidatihim bal hum yuqarrirunahu la yadur ma al-iman dhanbun. Kama la yanfa'u ma al-kufri ta'ah. Orang murji'ah yang ekstrim, mereka mengatakan iman itu cukup dengan hanya sekedar percaya. Atau mereka mengatakan bahwa iman itu cukup diucapkan. Atau mereka mengatakan iman itu cukup dipercaya dan diucapkan. Cukup percaya dan diucapkan. Ini kesalahan manhaj. Ini kesalahan apa? Manhaj. Ya. Mereka menghukumi setiap orang yang sudah mengatakan beriman sudah cukup, sempurna imannya. Setiap orang yang mengatakan saya percaya kepada Allah, percaya kepada kitab Allah, cukup, berarti dia orang yang sempurna imannya. Ini manhaj, ini thariqah, ini cara dakwah mereka. Dan ini keliru, jelas, salah. Bertolak belakang dengan keyakinan yang benar. Karena iman adalah qaulun wa'tiqadun wa'amalun. Iman itu adalah sesuatu yang diucapkan oleh lisan, diyakini dalam hati, dan dilakukan oleh anggota badan. Iman isinya adalah i'tiqad wal'amal. Wal-qaul, keyakinan, amalan, dan ucapan. Rusak manhaj murji'ah. Kerusakan dalam manhajnya ini mengakibatkan rusaknya dalam akidahnya. Apa bentuk kerusakan akidah mereka? Mereka mengatakan la yadur ma'al iman dhanbun. Dosa itu tidak mempengaruhi iman. Orang yang melakukan dosa tetap disebut orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Ya. Sebagaimana la yanfa'u ma'al kufri ta'ah. Tidak bermanfaat ketaatan ketika ada kekufuran. Tidak bermanfaat ketaatan ketika ada kekufuran. Kalau ketaatan tidak bermanfaat ketika ada kekufuran, maka dosa tidak mempengaruhi apa? Iman. Fangdur at-tanaqud, maka lihatlah kontradiksi yang terjadi pada diri mereka. Mereka mengatakan la yanfa'u ma'al kufri ta'ah, hadza sahih. Tidak bermanfaat ketaatan kalau ada kekufuran, ini memang benar kata Syekh. Lakinnal maqis fasid, tetapi analoginya yang salah, yang rusak. Di mana mereka mengatakan la yadur ma'al iman dhanbun. Dosa tidak mempengaruhi apa? Iman. Dosa tidak membahayakan iman. Maka ini jelas kontradiktif. Ya. Mengapa mereka mengatakan bahwa ketaatan tidak bermanfaat kalau ada kekufuran, tapi kemudian mengatakan dosa tidak bakalan mempengaruhi apa? Iman. Ini kontradiktif. Ya. Seharusnya kalau mereka mengatakan bahwa ketaatan ini menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat ketika ada kekufuran, maka keimanan pun akan berbahaya ketika ada apa? Dosa. Seharusnya kan begitu. Tapi mereka malah mengatakan enggak masalah, dosa itu tidak akan mempengaruhi iman. Iman seseorang tetap sempurna walaupun banyak melakukan maksiat, berzina, ya, mencuri, apapun, tetap dia sebagai seorang mukmin yang sempurna imannya. Kan aneh. Ya. Ini bentuk kontradiktif. Ini bentuk kerusakan apa? Akidahnya. Diakibatkan oleh apa? Karena rusak manhajnya. Mereka mengatakan iman cukup diucapkan. Ini rusak manhaj. Nah. Qala idzan yastawi 'indahum as-sikir wal 'idbid al-fajir ma al-barr at-taqi as-sha'ib al-musalli. Kalau begitu, kata Syekh, konsekuensinya di sisi mereka orang-orang Murji'ah yang ekstrim itu sama kedudukannya antara orang yang suka mabuk, yang melakukan kejahatan, dengan orang yang baik, orang yang lurus, orang yang suka sholat. Ini konsekuensinya. Hadza khalalun fil aqidah, sungguh ini merupakan kekeliruan dalam akidah. Wa khalalun fil manhaj, dan kekeliruan dalam hal manhaj. Nah. Fahum yuwaluna wa yu'aduna fi hadhihi al-aqaid al-fasidah. Mereka orang-orang Murji'ah itu menegakkan wala dan baro di atas akidah yang rusak ini. Wa ahlus sunnah, sedangkan ahlus sunnah la yuwaluna wa la yu'aduna illa fillahi subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka tidak menetapkan wala dan barok kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tagurrannakum syawadul ibarat wala buniyat tariq. Maka jangan sekali-kali sampai menipumu ungkapan-ungkapan yang nyeleneh. Wala buniyat tariq. Dan jangan pula sampai menipumu jalan-jalan yang pintas. Ya. Ada banyak ungkapan-ungkapan yang nyeleneh, yang bisa membahayakan. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah jangan tertipu dengannya. Karena ungkapan itu biasanya ungkapan yang indah. Ya. Zuhrufal qawl wurura. Ungkapan-ungkapan, kata-kata yang dihiasi, yang bisa memikat. Kita jangan sampai tertipu dengannya. Tetaplah berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Kemudian jangan pula tertipu dengan jalan-jalan yang pintas, yang sepertinya menyenangkan, tidak melelahkan, tidak jauh, banyak kenikmatan di dalamnya. Ini menggambarkan ucapan-ucapan Murji'ah. Sungguh indah. Menurut mereka iman cukup diucapkan. Kan selesai. Senang orang semua. Wah. Kemudian juga Murji'ah mengatakan, oh, dosa itu gak membahayakan apa? Iman. Senang orang yang tukang mabuk. Alhamdulillah. Iman naik. Ya. Ini bahaya. Kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan yang nyeleneh. Jalan-jalan pintas yang bisa menyesatkan. Oleh karena itu ahlu sunnah jangan sampai tertipu. Jangan sampai seorang mengatakan sambil mabuk begini, Masya Allah, insya Allah, hati masalapi, Kang. Subhanallah. Gak tergambar seorang salafi mengatakan kalau hati insya Allah salafi sambil mabuk. Ada kejadian? Kejadian. Ini bukan cerita, kan gak boleh cerita bohong, ya gak? Subhanallah, ada ya, seseorang yang walhamdulillah sekarang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala istiqomah. Awal-awal perjalanan dia mengenal manhaj, mengenal salafi, banyak sekali godaan, ya, gangguan, rintangan yang dihadapinya. Ada mantan preman. Dia harus meninggalkan komunitasnya, dia menjauhi komunitasnya. Awal-awal ngaji ikut. Kemudian setelah itu mulai banyak godaan, ya. Banyak rintangan yang dihadapinya hingga akhirnya dia jatuh kembali. Ya, jatuh kembali. Kemudian ada salah seorang ikhwah kita bertemu dengannya dalam kondisi mabuk, ya. Semua atribut yang dulu pernah dilepaskannya dipasang kembali. Sini, sini, ini, ya, kalung apa segala macam ini. Pasang kembali. Sambil jalan yang enggak karu-karuan, ya. Ketika ketemu dengan temannya, dia bilang, "Kang, insyaallah hati Mas Salafi." Hati insyaallah Salafi. Ya. Kalau ada yang ganggu, bilang saja, saya. Sampai seperti itu. Tapi walhamdulillah, walaupun demikian Allah beri taufik. Sekarang menjadi orang yang istiqomah. Bersama kita, walhamdulillah. Allah kemudian kasih jalan keluar dia. Beri ma'isyah. Yang alhamdulillah mencukupi hidupnya. Sampai sekarang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan keistiqomahannya kepadanya sampai akhir hayatnya. Dan kepada kita semua juga. Nah, namun yang pasti ini ibroh. Penting. Pelajaran penting bagi kita. Bahwa menjaga istiqomah itu bukan hal yang mudah. Ya. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekokohan kepada kita sampai detik ini. Untuk bisa berada di atas sunnah. Syukurilah. Dan lakukan segala sebab yang bisa memperkuat. Ya. Keistiqomahan kita. Nah. Selanjutnya di akhir, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala mengatakan, "Fal aqidatu wal manhaj alladhi huwa tariqud da'wah ila al-Islam al-khali min syaubil kufri wa min syaubil bid'ah wa min al-ma'asi, al-manhaj as-sahih la yukhalifu al-aqidah as-sahihah abadan." Fal islamu awi da'watu ilal islam ala minhajir rasuli sallallahu alaihi wasallam takumu ala aqidatin sahihatin wa manhajin sadidin sahihin. Fal aqidatu wal manhaj, maka aqidah dan manhaj itu adalah tariqu da'wah ilal islam, metode dakwah mengajak manusia kepada Islam yang bersih min syaubil kufri, dari kotoran kekufuran, kotoran kebid'ahan, kotoran kemaksiatan. Al-manhaju as-sahihu, dan manhaj yang sahih, ya, la yukhaliful aqidah as-sahihah, selamanya tidak akan menyelisihi aqidah yang sahihah. Fal-islamu, maka Islam atau dakwah kepada Islam di atas manhaj Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu dibangun di atas aqidah yang sahihah dan manhaj yang lurus dan benar. Ya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nampaknya kita cukupkan sampai di sini. Kemudian sesi terakhir nanti habis zuhur, sesi 6, soal apa? Tanya jawab. Tanya jawab insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.